Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Dahina min hadfil a'in al-makhfud sawa'un kana makhfudan bil idafa aw bil harf. Tayyib. والآن ندخل في قول ابن هشام رحمه الله تعالى وشبه الجملة ثلاث أشياء أو قبله وفي هذا الفصل تفاصيل كثيرة لا تليق بهذا المختصر هذا قد قرأنا أمس ثم قال رحمه الله وشبه الجملة ثلاث أشياء dan شبه الجملة ada tiga macam واو ini عطف kemana tiba-tiba kok wasyib jumlah wawu ataf kemana ke awal ya ke awal-awal pembahasan taqsimus silah na'am wal jumlah ala dhurbain ismiyatin wa fi'liyatin kemudian jumlah na'am telah kita lewati na'am harus apa harus berupa jumlah khabariyah dan syarat yang kedua mencakup a'id ya tidak. Nah, baru kita setelahnya membahas a'id bahwasanya kebanyakan a'id ini malah apa di hadz dalam Al-Qur'an bahkan apa tidak datang a'id disebutkan secara apa? Secara sari kecuali pada tiga ayat. Nah, berarti kebanyakan nama a'id dalam Al-Qur'an ya dalam kondisi mahdhufah. Tayyib. Yang a'id yang mahdhuf ini bisa marfu, mansub dan majrur. Tayyib. Sekarang kemudian pembahasan yang kedua syibhu jumlah. Wa syibhu jumlah di salatu asya' al-dharfu nahu ja'a alladhi 'indaka. Wal jar wal majrur nahu ja'a alladhi fid dari. Kalau ini kedua-duanya jelas, insyaallah kita sudah terbiasa pada pembahasan-pembahasan yang lalu bahwasanya syibhu jumlah suatu yang menyerupai jumlah ya dzaraf na'am atau jar majrur. Kemudian yang ketiga wasifatus sarihatu wa dzalika fi silati al. Na'am. Faqad taqaddama syarhuhu. Dan yang ketiga adalah sifat sarihah. Na'am sifat sarihah dan khusus untuk yang ketiga ini ya pada silah al saja dan telah lewat penjelasannya. Qala al-mu'allim hafizahullah ta'ala naqala Yasin an az-Zamakhshari fil mufassal wa Sa'd fil mutawwal an al-wasfa ma'a marfu'ihi al-waqi'i silata al jumlatun la syibha jumlah. Perhatikan. Nah, sederetan dari para ahli lughah Yasin menukilkan dari Masyri dan Sa'ad bahwasanya was bersama marfu'nya ikhwan fillah annal wasfa ma'a marfu'ihi atau al-waqi' ini kembali ke was annal wasfa ma'a marfu'ihi al-waqi'a silata al jumlatun la syibaha jumlah bahwasanya was nah, was bersama dengan marfu'nya yang jatuh sebagai silah al itu adalah jumlah bukan syibhu jumlah. Wa ja'ala ibn Hisham fi tawdi sebagaimana juga di sini na'am syibha jumlah. Wa kadzalika indana huna wa huwa dhahir dan ini pendapat yang zahir yaitu pendapat yang lebih nampak kekuatannya. Wa la'ala murad al-qa'il bi annahu jumlatun fil makna. Dan kemungkinan maksud dari orang yang berpendapat bahwasanya was bersama marfu'nya itu jumlah itu adalah jumlah secara makna. Nah, jumlah secara makna saja. Baik, untuk lebih jelas maka perhatikan ya khanifilah tentang pembahasan silah al kemarin. Nah, Gimana pembahasannya? Tayyib, dirujuk di halaman mulai 288. Wa inna ma takunu al mausulatan bi syarti an takuna dakhilatan ala wasfin sharihin li ghairi tafdhil. Nah, wasfin sharih. Nah, makanya apa? Sifat sharihah sama. Nah, itu syibh jumlah, sifat sharihah wa dzalika fi silati al. Kenapa? Karena na'am al khanafillah sebagai isim mausul syaratnya apa? Masuk pada wasfun sharih sebagai silahnya, ya tidak. Nah, baik itu berupa isim fa'il, isim maf'ul atau na'am sifat musyabbahah. Tayyib. Ya tidak, ini ditulis saja. Sifat soalnya pada di kafir sila di al waktu takut dan masyarhuhu fi sofah. Nah, miatin pasamani yang pasamani sehingga cepat ketika merujuk. Kadang-kadang masing-masing cetakan berbeda. Kita lanjutkan ta'liq. Wa qala Abbas Hasan fi nahwil wafi. Abbas Hasan, dan ini kebiasaan yang baru ya Pak Nifir, yang diingkari oleh sebagian ulama kita. Abbas Hasan, nah, meniru apa model-model ajam. Seperti juga misalnya yang masyhur Ali Hasan Abdul Hamid, dibuang binnya. Ini kan kebiasaan ajam jadinya. Nah, itu juga diingkari. Seperti Syalbani rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Misalkan Ali bin Hasan bin Abdul Hamid, baik masyurnya kemudian Ali Hasan Abdul Hamid. Mulai muncul kebiasaan-kebiasaan. Nah, yang demikian. Demikian pula ini Abbas Hasan. Qala amma silatu hayani al faqad ikhtaru. Nam, idkhalaha fi naw'i syabih bil jumlah. Nam, wa tibaruha minhu wa laysat min naw'il jumlah. Wa bihadha ra'yi yujadu naw'un jadidun min syibhil jumlah. Perhatikan, adapun silahnya yakni al, maka para ulama nahwu telah memilih dimasukkannya silah al. Nah, yang disyaratkan silahnya berupa apa? Berupa sifat sharihah, ya tidak? Baik berupa apa tadi sifat sharihah? Isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbahah. Nah, sifat sharihah tersebut, nah, bersama dengan marfu'nya itu para ulama nahwu memasukkan dalam kategori syibhu jumlah, bukan termasuk dalam jenis jumlah, kecuali siapa tadi Zamakhsyari, na'am, dan yang mengikutinya. Tayyib, dan dengan pendapat ini yujadu naw'un jadidun min syibhil jumlah, ada jenis yang baru dari syibhu jumlah. Karena yang masyhur di kita syibhu jumlah ya cuman apa? Dorof dan jar majrur. Nah, cuman jenis yang ketiga dari syibhu jumlah ini khasun bi silati al wahdaha. Nah, khusus untuk apa? Silah al na'am saja. Idil ma'rufu anna syibhul jumlah tinawa'an faqat. Sebab yang ma'ruf syibhu jumlah itu dua macam saja. Huma dorof wal jar ma'a majruri. Dorof dan jar bersama majrurnya. Fahadha ar-ra'yu yuhditsu qisman thalithan li syibhil jumlah wa huwa 'ala ma bihi aysarul ara' wa ansabuha wa aqalluha maghamiz. Naam. Sehingga naam pendapat ini Hanifilah mendatangkan jenis yang ketiga. Naam, untuk syibhu jumlah. Wa huwa 'ala ma bihi. Dan pendapat ini 'ala ma bihi maksudnya apa? Ya atas kritikan-kritikan yang ada padanya. Karena khilaf tentunya. Mendatangkan sesuatu yang baru kan mesti ada yang mengkritisi, ya, tidak ada yang enggak terima. Tayyib. Nah, ini bersamaan dengan pembicaraan tentangnya ini adalah aisarul ara, yaitu pendapat yang paling mudah. Wa ansabuha wa aqalluha maghab, itu yang paling sesuai dan paling sedikit na'am kritikan-kritikan yang ada padanya. Tayyib. Jadi ini sebagai faedah, nah di sana ada jenis yang ketiga cuman khusus ya. Sehingga nah banyak dan dibahas dalam kitab-kitab yang na'am tayyib mukhtasar. Kitab-kitab yang di bawah Qatar ini enggak akan membahas tentang masalah apa jenis yang ketiga ini karena sifatnya khusus. Qala wa syartu dzarfi wal jari wal majruri an yakuna tamaini. Dan syarat untuk dzarf dan jar majrur sebagai apa? Sebagai apa syarat ini untuk bisa sebagai silah? Hendaknya kedua-duanya tamain. Kedua-duanya tama. Lalu apa yang dimaksud dengan tam di sini? Wal muradu bitam ma yufhamu inda dzikrihi. Naam. Ma yufhamu inda dzikrihi muta'alliquhu al-'am. Ka wa kadzal khas idza dallat 'alaihi qarinah. Yang dimaksud dengan tam pada jar majrur ikhwani fillah, demikian pula pada na'am dzaraf. Ini penting istilah tam pada jar majrur dan dzaraf. Karena ada istilah tam pada pembahasan kana wa akhawatiha ya tidak. Ada pembahasan tam pada masalah fi'il naqis. Ada pembahasan tam dalam istithna. Istithna punya istilah tam juga, ya kan? Maksudnya apa pada pembahasan istithna dikatakan tam? Ketika disebut mustatsna minhu. Nah, sekarang tam pada dzaraf dan jar majrur yaitu mayufhamu inda dzikrihi muta'alliquhul 'am wa kadzal khas idza dallat 'alaihi qarinah. Yaitu yang dipahami. Naam, tatkala disebutkannya jar majrur atau dzaraf tersebut muta'alliqnya yang umum, demikian pula yang khusus apabila ada qarinah yang menunjukkan. Jadi apa? Naam, ketika ada jar majrur demikian pula dzaraf ikhwan fillah disebutkan, kita apa? Di memahami muta'alliqnya apa? Muta'alliq dari jar majrur tersebut, baik muta'alliq yang umum maupun yang khusus kalau ada qarinah. Kama qalahu Damamini, sebagaimana dikatakan oleh Damamini. Wa matsalahu bi an yuqal, kemudian beliau memisalkan. Dan dikatakan i'taqafa Zaidun fil jami'i wa Amrun fil masjidi. Baik. I'taqafa Zaidun fil jami'i wa Amrun fil masjidi. Ini jelas. Naam, ya kan? Maknanya jelas. Sekarang kita ingin membuat yang ada isim mausulnya. Fatakul, maka aku katakan, naam. Bal Zaidun alladhi fil masjidi wa Amrun alladhi fil jami'i. Naam. Ini naam boleh, kenapa? Karena muta'alliqnya apa? Dipahami. Sebab sebelumnya orang mengatakan, naam. Orang pertama mengatakan dengan apa? Dengan konteks pengkhabaran. Zaid i'tikaf di masjid jami' dan Amr yang i'tikaf di masjid biasa. Maksudnya jami' di saat itu afanihuna itu masjid yang naam menjadi pusat. Naam di situ tegakkan Jum'ah sedangkan yang lainnya enggak. Naam. Taib, fatakul, maka kemudian engkau mengatakan untuk apa meluruskan. Naam, bal Zaidun alladhi fil masjid, terbalik kamu. Bahkan Zaid yang ada yang i'tikaf tadi ya kan, muta'alliqnya berarti apa? Muta'alliq bi i'taqafa ya tidak. Karena dipahami dari kalimat yang dikatakan oleh pembicara sebelumnya. Bal Zaidun alladhi fil masjid wa Amrun alladhi fil jami. Taib. Qala bin naqisi. Naam. Ma la yufhamu inda dzikrihi muta'alliquhu al-khasu li'adamil qarinati 'alaihi. Dan naam dengan jar majrur atau dzaraf yang naqis. Naam, yang tidak dipahami, naam tidak pengertian naqis di sini adalah yang tidak dipahami tatkala disebutkan muta'alliqnya yang khusus dikarenakan tidak adanya qarinah. Taib, ini murad bitam dan murad bin naqis. Jadi wabil naqisi ini ataf ke murad ya khanifin. Wal muradu bitam kada wa kada. Kemudian wabil naqis ay wal muradu bin naqisi. Hasan diberi titik dua itu di situ sehingga apa? Nah, memudahkan. Nahu ja'al ladil yaum. Nah, ja'al ladil yaum. Gimana ini? Paham enggak? Ja'al ladil yaum ngapain? Ya kan? Al-yaum ngapain? Tayyib. Walladhi bika. Nah, fala yajuzul waslu bihi li'adamil fa'idah. Ya, maka enggak boleh untuk apa? Nah, menjadikan itu sebagai wasl, yaitu sebagai silah maksudnya, karena tidak adanya faedah. Ja'alladil yaum tiba-tiba. Untuk bisa benar gimana caranya? Misalnya orang yang mengatakan sebelumnya gimana untuk seorang kemudian mengatakan ja'alladil yaum walladhi bika. Ja'alladil yaum walladhi bika. Yang pertama saja misalnya ja'alladil yaum telah datang orang yang hari ini. Misalnya apa? Ada. Nah, seorang mengatakan misalnya apa? Ada yang hari ini, ada yang hari besok, atau ada yang hari lusa. Nah, kemudian yang untuk hari ini sudah datang. Misalnya biasanya pesanan ini. Tayyib pesanan. Nah, tayyib. Qala wa qala fi at-tasrih wal muradu bit tam fihi ma mayufhamu bi mujarradi dzikrihi ma yata'allaqu huwa bi. Yang dimaksud dengan tam pada keduanya itu pada dzaraf dan jar majrur yaitu yang dipahami hanya dengan sekedar menyebutkan kedua hal tersebut. Nah, apa-apa yang berhubungan dengan yaitu maksudnya muta'aliknya itu bisa dipahami hanya dengan sekedar menyebutkan jar majrur atau dzaraf. Nahu ja'al ladzi 'indak wa ja'al ladzi fid dar. Nah, ini jelas ya kan, ja'al ladzi 'indak dengan seperti itu sudah maksudnya apa? Orang yang ada di sisimu telah datang ya kan maksud. Kemudian ja'al ladzi fid dar ini sudah maksud. Wa ta'alluquhuma bistaqarra mahdhufan wujuban. Abidhanika ashbahal jumlah. Naam. Dengan demikian ini menyerupai jumlah khanifillah. Berbeda dengan naqis sain, berbeda dengan yang naqis yaitu yang muta'aliknya tidak bisa dipahami hanya dengan sekedar penyebutannya, tapi harus ada penjelasan. Nahu ja'al ladhi makanan. Naam. Ja'al ladhi bika misalnya. Idh la yatimu ma'nahuma illa bi dzikri muta'alliqin khasin ja'izid dzikr. Sebab tidak akan sempurna maknanya kecuali dengan menyebutkan muta'alliq yang khas yang boleh disebutkan. Misalnya apa? Nah, ja'al ladzi makanan ada disebutkan ja'al ladzi sakana makanan. Wal ladzi bika wal ladzi marra bika. Nah, ini maksudnya. Jadi pengertian tam dan naqis di sini dipahami dengan baik. Baik. Makanya Ibnu Isa mengatakan fala yajuzu ja'al ladzi bika wala ja'al ladzi amsi linuqsanihima. Kenapa disebut naqis? Karena muta'alliqnya tidak bisa dipahami hanya dengan sekedar penyebutannya. Wa hakal kisai nazalna almanzilal ladzil barihata. Naam. Kisai mengatakan nazalna almanzilal ladzi albarihata. Ai alladzi nazalnahu albarihata wa huwa syadz. Kemudian Munisa menyebutkan hikayah dari Kisai Naam yang menyelisih kaidah ini. Perkataan dia nazal nal manzil alladhi barihah. Padahal ini kan Naam naqis ya tidak? Naqis, tidak bisa dipahami. Maka dikatakan oleh Munisa itu syal. Taim. Syad maksudnya apa di sini? Apakah syad ini berarti salah dalam pembahasan Nahu? Menyelisih kias. Yang dimaksud dengan syadz dalam istilah nahwu adalah mukhalafatul kias. Nah. Ungdur hikayat al-Kisai fi syarh at-tashil wa ghairihi huna. Wal Imam Al-Ghazali rahimahullah yajuzu indahu nahfu muta'alliqin naqis idza kana adh-dharfu qariban min zaman al-ikhbar. Ini kaidah Ghazali. Ghazali membolehkan atau boleh di sisinya menghilangkan muta'alliq yang naqis apabila dharf itu nam dekat khanifinah dengan zaman pengkhabaran. Nahu nazalna manzilalladzil barihata, karena baru semalam. Awil ladzi amsi awil ladzi anifan. Fa in kana dharfu ba'idan min zamanil ikhbari lam yahdhafil amil. Apabila dharfnya jauh maka tidak boleh dihilangkan amilnya. Fala taqulu nazalna manzilalladzi yaumal khamis awil ladzi yaumal jum'ah, ini tidak boleh. Karena jauh. Baik. Tersisa sedikit tapi nah, insya Allah kita ambil pertemuan. Berarti hampir selesai dari pembahasan nah isim mausul. Tayyib Timur Raja Nah tayyib hanya subhanallah.